Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala wala wala quwwata illa billah wa ba'd. Khairullah rahiman rahimakumullah. Terkait dengan faedah yang kita sampaikan subuh tadi, disebutkan oleh sebagian para ulama kita, di antara yang kadang seorang muslim terlena darinya adalah anggapan dia ketika ada di tengah-tengah salihun, ya maka dia akan selamat. Sahih, memang benar, ketika seorang muslim ada di bi'ah yang thayyibah, ada di lingkungan yang baik, itulah sebab di antara sebab keselamatannya. Tapi itu satu di antara sebab. Dia harus berikhtiar. Al-maghrur, seorang yang tertipu, terlena, adalah seorang yang menganggap tinggalnya dia, bertamannya dia dengan orang saleh, itu ada jaminan keselamatan walaupun dia tidak beramal dengan amalan orang-orang saleh. Ini yang maghrur. Padahal tadi kita sebutkan innama yuzakkir rajul a'maluh. Dia akan selamat, dia akan baik itu kalau dia tinggal di lingkungan orang-orang baik dan beramal seperti orang-orang baik tersebut. Karena tinggal di tengah-tengah mereka sebab dirinya bisa beramal baik. Tinggal di tengah ahlu ta'ah, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia terus berbuat maksiat, itu bukanlah jaminan keselamatan. Ya, dan menjadi sebab selamat adalah ketika dia tinggal di tengah orang-orang ta'at, ahli ibadah, dan dia ikut beribadah seperti mereka, beramal seperti amalan mereka. Tinggal di tengah talabatul ilmi, orang-orang yang terus mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang tersebab keselamatan ketika mereka, ketika dia beramal seperti amalan mereka, sibuk beramal, berupaya untuk terus mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sementara mata mereka tinggal, dia tinggal di tengah-tengah mereka yang sibuk dengan ilmu tetapi tidak beramal seperti amal mereka, itu tidak cukup. Saya ulangi, al-maghrur adalah seorang yang tinggal, seorang yang berteman, seorang yang di tengah-tengah orang-orang saleh, tetapi tidak beramal seperti amal orang-orang saleh tersebut. Ini yang maghrur. Yang semestinya ketika dia tinggal di tengah orang saleh, itu adalah perkara yang membangkitkan dia untuk beramal, berkuduah seperti mereka. Semata-mata dia dekat tidak cukup. Harus mengikuti amalannya, ya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini hadis yang kita baca, dalam keadaan ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertugas membawa barang-barang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ya terjatuh dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gulul, mencuri ghanimah, korupsi. Maka Rasulullah SAW menyatakan huwa fitnar, ya dia di neraka. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Jadikanlah ya keberadaan kita di tengah-tengah orang-orang saleh. Keberadaan kita di tengah-tengah para penuntut ilmu itu adalah sebab untuk kita berupaya untuk beramal seperti mereka. Iya. Bersemangat seperti mereka dalam talabul ilmi dan dalam beramal. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya zaman waktu telah berputar seperti keadaannya diciptakan hari diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bumi. As-sanah satu tahun itu ithna ashara syahran, satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram yang tidak boleh dilakukan peperangan badannya. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang keempat adalah Rajab. Rajab mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban, yang ada di antara dua Jumad, ya Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Inna ikhwana fil rahiman rahimakumullah, bahwasanya satu tahun 12 bulan itu mansus. Dan juga nama-nama bulan Islam itu mansus. Ya, sebagian dalam Al-Quran dan sebagian dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namanya satu persatu. Jadi bulan mulai Muharram, ya, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Kalau kata beliau rahimahullah, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyu syahrin hadza? Sekarang bulan apa? Qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Fasa kata Rasulullah, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, hingga kami mengira beliau akan memberi nama ya bulan ini dengan bulan dengan nama lain. Qala alaysa Dzulhijjah, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Ya, mereka mengira Rasulullah akan memberi nama yang lain. Ternyata beliau menyebut nama yang mereka tahu, yaitu Dzulhijjah. Kata mereka, iya tentu ini Dzulhijjah. Qala bayu baladin hadza, ini negeri apa? Apa negeri, nama negeri ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata, beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, hingga kami mengira beliau akan memberikan nama yang lain untuk nama negeri ini. Qala alaysa al-balda? Qulna bala. Qala fayu min hadza, ini hari apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, hingga kami mengira beliau akan memberikan nama yang lain. Itu di hari 10 Dzulhijjah. Qala alaysa yawmun nahr, bukan ada yawmun nahr yang tanggal 10 Dzulhijjah? Qala qulna bala. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahid dari hadis ini, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian kaum muslimin, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, haram atas kalian, haram atas kalian menumpahkan, mendzalimi darah saudara kalian, mendzalimi harta saudara kalian, juga kehormatan saudara kalian. Agungnya kehormatan seorang muslim, darahnya, hartanya, kehormatannya, kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan kemuliaan hari kalian ini, bi baladikum hadza, di negeri kalian ini, bi syahrikum hadza. Qala fastalqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum, kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian dan Allah akan menanyakan kalian tentang amal-amal perbuatan kalian di dunia. Ala fala tarji'u ma'a kuffaran, jangan kalian kembali setelah wafat menjadi orang-orang yang kufur, ia melakukan amal-amal orang-orang kafir. yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian membunuh, ya, memenggal leher sebagian yang lain, ini perang saudara. Ala liyubaligu syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'dha man yablughuhu an yakuna 'alahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi orang yang ketiga, orang yang kalian sampaikan itu lebih paham dibandingkan orang yang mendengar langsung sekarang ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu, qulna na'am, qala Allah masyhad. Hadis yang agung, hadis yang panjang, namun siang ini kita cukupkan dengan syahid dari hadis ini, yaitu fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Ini syahid dari bab ini. Tidak boleh seorang muslim mendzalimi saudaranya, apakah mendzalimi terkait dengan darahnya, membunuhnya, memukulnya, menganiayanya. Tidak boleh seorang muslim mendzalimi harta saudaranya, merampasnya, mencurinya, merampoknya dan lainnya. Dan tidak boleh dia merusak kehormatan saudaranya, menggibahinya, mencercanya, melaknatnya, mencacinya. Khamilillah rahimah wa rahimukumullah. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Sebagai tambahan pada siang ini adalah pentingnya seorang muslim membela kehormatan saudaranya. Bukan hanya tidak menzalimi, bukan hanya menahan diri tidak menzalimi kehormatan saudaranya, juga seorang muslim wajib dia yudafi' an a'rad ikhwani. Dia wajib untuk membela kehormatan saudaranya. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di saat-saat ini sekarang ini kita dapatkan masya Allah misalan, contoh yang nyata bagaimana Syekh Al-Walid hafizahallahu taala, Syekh Rabi hafizahallahu taala, memberikan contoh bagaimana yudafi' an arad ikhwani auladi bani talamidhi. Bagaimana beliau rahimahullah hafizahallahu taala membela kehormatan putra-putranya, murid-muridnya, dibela walau nalahu manalah. Walaupun beliau mendapatkan berbagai macam cercaan, baik orang-orang lancang kepada beliau, namun beliau hafizahullah wa ra'ah memberikan contoh kepada kita. Seorang muslim itu ketika melihat saudaranya dilanggar kehormatannya, dirusak kehormatannya, dibela. Dan itu diantara hukukul ukhuwah, diantara hak-hak bersaudara di atas al-Islam wa sunnah. Nama Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.